Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita, beginilah mendidik anak dalam Islam. Dan kita masih dari yang bahasan sumber dan pedoman pendidikan Islam. Dan kita akan masuk insyaAllah pagi ini ke poin kelima, bersanding dengan orang-orang saleh. Dan ini berlanjut tentunya dari tema atau poin yang sebelumnya, masalah pentingnya ilmu dan ulama. Bagaimana kita duduk di majlis para ulama, belajar, dan juga kita mengkader anak-anak kita untuk bisa menjadi para penuntut ilmu, sehingga mereka pun menjadi ulama. Dan Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita dalam statement beliau, aku melihat pemilik ilmu hidupnya mulia, walau dia dilahirkan dari orang tua terhina. Jadi misalnya, na'udzubillah anak zina misal. Kita bicara sesuatu yang paling buruk adalah anak zina misalnya. Tapi dia tumbuh di lingkungan, di pesantren misalnya, atau di satu tempat, misalnya rumah anak yatim, atau lingkungan yang mendidik dia secara agama. Misal ada orang yang mengambil dia, membesarkan, lalu disekolahkan. Maka tidak berpengaruh status orang tua dia yang tadinya berzina dengan keadaan dia sekarang, apalagi kalau dia berilmu agama, maka akan mulia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu ada statementnya di halaman 169 ya, kita reviewkan ke belakang. Aku melihat pemilik ilmu hidupnya mulia, walau dia dilahirkan dari orang tua yang terhina. Ia terus-menerus terangkat hingga sampai pada derajat yang tinggi dan mulia. Makin dia sibukkan dirinya pada ilmu, setiap hari sibuk dari ilmu ke ilmu, dari bahasan ini ke bahasan itu, dari bab ini ke bab itu, sampai setiap saat pun derajat dan kemuliaannya bertambah. Makin banyak ilmunya, makin mulia dia. Umat manusia mengikutinya dalam setiap keadaan, laksana pengembala kambing kesana kesini diikuti hewan piaraan. Kapan dia sudah sampai pada tingkat alim, maka orang akan butuh fatwanya, menanyakan tentang hukum, mana boleh, mana tidak boleh. Dan apa yang sudah dia keluarkan, dia contohkan, maka akan dicontoh juga bagi masyarakat. Maka Imam Syafi'i menggambarkan dia seperti pengembala domba yang diikuti oleh domba-domba peliharaannya. Maksudnya orang mengikuti dia ke sana sini. Jikalau tanpa ilmu, umat manusia tidak merasa bahagia dan tidak mengenal halal dan haram. Artinya, kalau orang justru sebaliknya tidak mau belajar, maka yang ada adalah kehinaan bagi dia. Karena ilmu agama ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Bapak Ibu duduk di majlis seperti ini bukan pilihan. Bukan bilang kapan saya ada waktu, kalau saya lagi mood, saya lagi mau. Gak bisa begitu. Dan ingat, agama itu akan terlihat dan terasa kalau kita menunjukkan kebutuhan kita padanya. Dan agama sangat jauh dan tidak membutuhkan orang-orang yang memang jauh darinya. Kalau kita memang dasarnya tidak mau belajar segala macam, maka kita akan merasa agama itu tidak penting dan jauh dari kita. Sementara dia panduan hidup, dengan dialah kita tahu mana halal, mana haram. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, dan segala macam pergaulan, pendapatan yang boleh dan tidak boleh. Dengan agama itu, harus Bapak Ibu tanamkan dalam dirinya, kita yang butuh dengan ilmu agama ini. Dan bukan agama yang butuh dengan kita. Kita kalau menjauh, ya kita yang rugi. Dia tetap dibutuhkan oleh siapapun. Seperti itulah. Tanamkan ini sehingga tidak ada opsi dalam diri kita, oh saya kalau lagi enggak mood, lagi enggak mau, enggak usah lah. Enggak. Menuntut ilmu harus segera meluangkan waktunya datang, belajar. Bahkan pepatah mengatakan, atau seorang penyair mengatakan, ilmu itu kalau kau berikan seluruh waktumu 24 jam sehari dan 60 tahun misalnya hidup, dia tidak akan memberikan dari dirinya kecuali setengahnya saja. Apalagi kalau dasarnya orang malas, enggak mau belajar sama sekali. Seminggu sekali aja kurang. Saya pernah jelaskan Imam Nawawi rahimahullah sampai belum 40 tahun tapi karya tulisnya banyak sekali, dan sampai sekarang ratusan tahun setelah beliau meninggal tetap tersebar di mana-mana tulisannya, terkenal sekali Imam Nawawi rahimahullah. Maka beliau ya, sampai tidak menikah gara-gara ingin sibuk dengan nuntut ilmu. Satu hari dia belajar 13 kitab dari 13 guru. Bagaimana membagi waktu itu luar biasa ya. Tapi mereka saking cintanya dengan ilmu itu. Ingat kata ulama, ilmu itu lebih kita butuhkan daripada makanan di saat lapar, minuman pada saat haus, dan tempat istirahat atau tempat tidur pada saat kita capek dan ngantuk. Karena dengan ilmu agama kita jadi tahu, sebelum makan, makanan mana yang boleh dan tidak boleh. Sebelum minum, minuman mana yang boleh dan tidak boleh. Sebelum istirahat, tempat tidur mana yang boleh dan tidak boleh. Semuanya itu dipandu oleh agama. Juga beliau mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah di statement yang lain, di antara keutamaan ilmu kepada orang yang menuntutnya, semua umat manusia dijadikan sebagai pelayannya. Orang memiliki ilmu, orang semua siap melayaninya. Kita pada saat melihat figur ulama, kita merasa berbicara aja sama dia punya nilai. Mengikuti dari belakang punya nilai. Zaman sekarang mungkin orang duduk, ngobrol, foto, segala macam, dianggap itu sebuah kedudukan yang tinggi. Padahal sebenarnya tidak ada apa-apa, sesuatu yang biasa saja. Gitu. Tetapi subhanallah, kata Imam Syafi'i, ini zaman dulu beliau sudah bicara, di antara keutamaan ilmu kepada orang yang menuntutnya, semua umat manusia dijadikan sebagai pelayannya. Maksudnya, coba melayani dia. Wajib menjaga ilmu laksana orang, menjaga harga diri dan kehormatannya. Oleh karena itu, supaya kita mulia, maka wajib menjaga ilmu itu. Sering hadir, hafalkan, amalkan. Sebagaimana kita wajib dalam Islam menjaga harga diri dan kehormatan kita. Tidak boleh kita sembarangan merusak nama kita. Ya. Siapa yang mengemban ilmu kemudian dia titipkan kepada selain ahlinya, karena kebodohannya dia akan mendzaliminya. Dalam arti kata, siapa yang menuntut ilmu kemudian dia mengajarkan kepada orang-orang yang salah, maksudnya orang yang tidak mau dengar ceramahnya, tidak mau duduk di majelis ilmu, ya salah, ditinggalkan dia. Tapi dia perlu harus mengajar kepada orang yang mau dengar. Ya. Makanya dengan dibuka majelis ilmu seperti ini misalnya, dan orang mau datang mendengarkan, berarti memang kemauan dia sendiri. Dia merasa butuh dengan agama itu. Disitulah ilmu akan bermanfaat. Tapi kapan ilmu itu dianggap remeh, dipaksa. Kantor ini punya pengajian, Ustadz Fulan harus datang, kalau tidak kena denda, terpaksa mereka. Orang seperti ini percuma diajarkan, karena belum tentu dia mau. Gitu. Kalau orang tidak mau, teman-teman dasarnya menolak, maka yang terjadi adalah gerutu dalam majelis, mencari-cari kesalahan pengajarnya dan segala macam hal. Akhirnya merusak keimanan dia. Juga dalam statement lain beliau mengatakan, wahai saudaraku, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan 6 syarat, kata Imam Syafi'i. Dan aku ceritakan rinciannya di bawah ini. Setiap ilmu selain Al-Quran akan menyibukkan diri kecuali ilmu hadis dan fikih dalam beragama. Jadi maksudnya, maaf, kita baca dulu 6 syarat tadi. Cerdik, cerdas maksudnya. Saya ulangi kembali ya. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan 6 syarat, kata Imam Syafi'i, dan aku akan ceritakan rinciannya di bawah ini. Yang pertama, cerdik, cerdas. Ya, artinya, memang dia faham apa yang diucapkan, dia coba berusaha meraihnya, dan yang paling mudah untuk membuat kita cerdas adalah niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu itu. Nanti Allah mudahkan kecerdasan itu datang. Kita faham dan mau mengamalkan. Kemudian perhatian yang tinggi. Ada orang yang datang ke majelis ilmu sibuk, bawa buku, bawa kertas, bawa pulpen, tulis, dengarin, apa segala macam, pulang ke rumah diulangi apa yang telah terekam, misalnya kayak kita sekarang di media sudah ada, Masya Allah. Maka itu perhatian yang tinggi. Jadi bukan hanya sekedar datang, duduk, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak. Ilmu akan diraih dengan perhatian tinggi, memang kita peduli. Ya. Kemudian yang ketiga, sungguh-sungguh. Benar-benar mau belajar. Yang keempat, bekal. Maksud bekal adalah tadi misalnya kita beli bukunya, kita beli pulpen, bekal. Maksud dalam bekal juga waktu yang diluangkan, ya harta yang diinfakkan. Karena menuntut ilmu juga butuh harta yang diinfakkan. Seperti misalnya teman-teman bisa beli buku ini. Baik, ada hal yang lebih besar lagi. Beli buku beberapa, misalnya 10 yang kita mampu, bagiin kepada teman-teman di sebelah kita. Itu kan betul-betul dia ingin memiliki bekal yang banyak dan teman-temannya juga punya bekal, akhirnya dia panen pahala mereka. Kemudian bergandeng dengan guru, artinya selalu guru itu ada di mana, dia ikuti pengajiannya, dia ikuti perkembangan, gitu kan. Yang terakhir adalah panjangnya masa. Tidak ada orang menuntut ilmu itu sekali dua kali, tidak mungkin itu. Kalau tidak salah kita menyelesaikan buku Mahkota Pengantin satu kita bahas masalah rumah tangga 2 tahun lebih gitu. Kalau kita masuk lagi ke sini, ini sudah berjalan hampir 1 tahun buku kita bahas ini. Masa itu butuh waktu untuk menuntut ilmu. Makin panjang waktu dihabiskan untuk menuntut ilmu, maka makin banyak manfaat yang diambil. Juga beliau mengatakan, Imam Syafi'i pasti statementnya, tapi nasihat yang lain ya. Beliau mengatakan setiap ilmu selain Al-Quran akan menyibukkan diri kecuali ilmu hadis dan fikih dalam beragama. Maksudnya kalau kita belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, ini kesibukan kita padanya bermanfaat. Karena kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan pada saat interaksi di dunia ini, baik untuk kebutuhan kita pribadi atau interaksi dengan manusia, juga hubungan kita dengan Tuhan kita. Selain daripada ini, ilmu-ilmu umum, kata beliau, justru bisa menyibukkan diri pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Maksudnya, sibuk hanya sekedar cari duit saja. Sekarang kejar sarjana jurusan umum. Tujuannya hanya cari kerja, jadi pegawai orang, selesai. Umumnya seperti itu. Tentu bukan tidak boleh ya, boleh saja. Tetapi yang beliau ingin titip pesankan adalah, jangan lupa ilmu agama dahulukan dari ilmu umummu itu. Ilmu adalah yang berdasarkan riwayat dan sanad. Maka selain itu hanya was-was syaitan. Maksudnya riwayat dan sanad ini, riwayat berarti dinukil. Ya. Sanad artinya silsilahnya. Kayak misalnya fulan, fulan, fulan dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW. Agama kita ini punya sanad. Ya. Kita enggak sembarangan orang main ngomong. Enggak, ini dari fulan, didengarkan dari fulan, dari fulan. Dari ilmu hadis itu ada seperti itu. Al-Quran pun begitu. Al-Quran pun punya sanad, ya. Dalam ilmu itu. Selain daripada itu, kalau cuma dikarang-karang berarti waswas syaitan. Karena akan mengarang-arang agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga bilang, bersabarlah terhadap kerasnya setiap ya, atau sikap seorang guru. Jadi guru macam-macam, ada guru yang tegas, ada guru yang mungkin humoris, ada guru yang terlalu lemah, dalam arti kata tidak memberikan pemahaman yang baik. Ya orang faham gak faham terserah gitu kan. Maka itu masing-masing. Bersabar dengan sikap mereka itu penting. Yang penting teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya guru yang benar adalah guru yang mengajarkan pada kita ilmu yang kita rasakan manfaatnya. Dan ilmu itu langsung bermanfaat. Tidak ada waktu yang panjang untuk itu. Misalnya kita belajar sebuah materi, sebuah subjudul sekarang, maka itu akan langsung bermanfaat pada saat itu, karena kita faham dan kita akan siap amalkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita datang di pengajian dari awal sampai akhir yang ada hanya ketawa saja, enggak ada isi ilmunya, apa yang kita dapatkan? Maka jangan dengarkan. Itu was-was tentunya. Tapi kalau sesekali mungkin orang tertawa karena memang ada sesuatu yang dibutuhkan, yang lainnya adalah diisi dengan usia, itu penting. Ya, apalagi memang kalau dia sampaikan sesuai dengan sanad tadi ya, sesuatu yang memang betul dinukil kisahnya dari orang-orang sebelum kita. Kata beliau, sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Maksudnya, gagal belajar ilmu karena musuh pada guru. Ini penyakit dalam majelis ilmu ya. Ada orang, subhanallah, begitu mulai belajar, dua penyakit besar muncul dalam dirinya. Yang pertama, suka gosipin orang. Di majelis ilmu, tersebar itu. Karena syaitan tidak lagi goda dia berzina, tidak lagi goda dia riba, dia tahu haram. Tapi ghibah ini, dia terselubung. Seakan-akan dia cuma sekedar menyebutkan tentang kekurangan seseorang. Padahal Nabi SAW sudah bilang, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Dosa besar, gunjing. Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana yang kalau yang saya ceritain itu benar ada pada dia? Kata Nabi SAW, kalau ada padanya kau telah menggunjingnya, dapat dosa. Dan kalau tidak ada kau telah mendzaliminya. Kemudian yang kedua adalah mencari-cari kesalahan. Sampai pada tingkat bukan cuma cari kesalahan temannya di majelis ta'lim, tapi gurunya juga. Orang seperti ini kita akan temukan di lapangan, tidak akan mendapatkan ilmu. Kerjanya tiap hari hanya nyalain orang. Yang unik kadang-kadang saya temukan di lapangan, baru belajar, mungkin kalau disuruh ngaji aja masih salah. Tapi seperti lebih pintar dari gurunya. Si fulan salah, si fulan salah, si fulan salah. Dia sendiri belum bisa ngaji. Ya. Ini aneh betul. Tidak akan ada berkah ilmu itu. Makanya dikatakan bersabar terhadap sikap kerasnya. Ini kata Imam Syafi'i ya. Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar. Maksudnya duduk, sabar, kadang-kadang panas, kadang-kadang ribut, kadang-kadang begini. Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kalau orang tidak mau longin waktu datang di majelis ilmu, jalan jauh, kadang-kadang panas. Ya, butuh longin waktu, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan proyek. Maka kalau dia tidak pernah duduk seperti itu, longin waktu kayak bapak ibu duduk seperti ini, maka berarti resikonya bodoh sepanjang masa. Dia tidak tahu hukumnya, tidak belajar. Dan barang siapa ketinggalan belajar masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuknya karena kematiannya. Kalau ada orang masih muda tidak belajar, maka sanggap saja dia seperti orang mati, kata Imam Syafi'i. Takbir 4 kali maksudnya sholat jenazah. Karena kalau masa muda dia tidak pakai belajar, tunggu sudah tua, rabun matanya, sudah bungkuk badannya, lemah, ya, menghafal pun sudah malas, sudah lemah, baru mau belajar. Ini terlambat, ini seperti mayit, kata beliau. Walaupun tentu kalau orang-orang tua kita, Masya Allah, mungkin ada hadir di sini, mau belajar, bagus, hal positif daripada orang tidak belajar sama sekali. Tapi di mana masa mudanya? Kemana dia habiskan? Persepsi yang mengatakan, oh masih muda, enggak apa-apa, puas-puasin dalam dosa. Ini persepsi yang salah. Ya. Habiskan masa muda pada hal yang bermanfaat, supaya di akhir nanti masa tua kita tinggal panen hasilnya. Ya, banyak murid-muridnya, banyak hal manfaat, amal-amal soleh sudah banyak yang dia kerjakan, namanya sudah harum. Kata beliau, demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Tidak akan dinilai orang itu baik, ya, anak muda itu berprestasi kecuali dia memiliki ilmu yang luas dan juga ketakwaan kepada Allah. Itu baru dia mulia. Bila keduanya tidak ada, maka tidak ada anggapan baginya. Kalau tidak ada itu berarti anggap dia tidak ada apa-apa, tidak ada nilainya. Biar dia tampan, biar dia kaya, kalau tidak ada ilmu agamanya, nol penilaiannya dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau juga bilang, ilmu adalah tanaman kebanggaan. Kapan kita punya ilmu, kita seperti punya tanaman yang selalu kita banggakan. Maka hendaklah anda bangga dengannya, dan hati-hatilah bila kebanggaan itu terlewatkan darimu. Maksudnya, kau akhirnya tidak punya ilmu, tidak ada yang bisa kau banggakan. Tidak ada yang bisa kau amalkan, tidak ada yang bisa kau ajarkan. Ketahuilah, ilmu tidak akan didapat oleh orang yang fikirannya tercurah kepada makanan dan pakaian saja. Ya, dan orang selalu sibuk dengan itu, maka sulit. Ya. Termasuk kalau kita lagi belajar, lagi mengulangi pelajaran, jangan terlalu banyak cemilannya. Nah, seorang gitu kalau ujian, satu kresek atau satu tiga piring gorengan, ya, minum berapa banyak, akhirnya perutnya kenyang, ngantuk, tundalah belajarnya. Makan secukupnya, habis itu belajar. Ya. Pengagum ilmu akan selalu berusaha, baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian. Artinya, dia akan selalu terselimuti dan menjaga ilmunya itu, baik dalam keadaan dia pakai baju atau tidak pakai baju. Ini bahasa agak dalam, ya. Maksudnya, kalaupun dia dalam kondisi tidak berpakaian, mungkin dengan istrinya, atau dia lagi sendiri, atau dia dengan suaminya, tetap aja ilmu menyelimutinya. Ilmu itu punya nilai yang akan menjaga dia dari perbuatan yang salah. Jadikanlah bagimu dirimu bagian yang cukup, dan tinggalkanlah nikmatnya tidur dan kurusnya kebencian. Ya. Dalam arti kata, tidur ia secukupnya. Ada orang subhanallah hidupnya isinya tidur dari pagi sampai malam, malam pagi lagi. Ya kalau dia sholat, kadang-kadang orang tidak seperti itu. Pokoknya hiburan dia adalah ranjang. Tidak, kita tidur secukupnya. Ranjang bersihkan, tinggalkan aktivitas. Dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, taharrak fa inna fi harakati barakah. Selalu bergerak, beraktivitas, karena itu ada berkahnya. Mungkin suatu hari kamu hadir dalam suatu majlis menjadi tokoh besar di tempat majlis itu. Artinya bisa saja kamu sekarang belajar agama, ternyata nanti akan membuat, ya, kamu mulia di tempat itu juga. Artinya kau jadi mengajar di sana. Kau jadi mengajar di sana. Ya. Kami ingat dulu subhanallah itu masih belajar di pesantren di Makassar. Kemudian sempat belajar di beberapa tempat gitu ya. Subhanallah sekarang saya kembali, saya bisa mengajar ke tempat itu. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah sangat tepat pada tempatnya. Artinya bukan mustahil satu waktu kita malah mengajar di tempat-tempat itu. Karena kita coba belajar. Walaupun saya sama Bapak Ibu kita penuntut ilmu ya. Kita bukan bicara seorang ulama. Ulama itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kita sama-sama menuntut ilmu yang sedang menjalankan itu. Tapi apa yang beliau komentari sini adalah sesuatu yang masuk akal. Ya. Dan itu terjadi. Dan cukup banyak syair-syair yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, dan ini tidak mungkin saya ulangi semuanya karena sudah kita bahas ya. Tapi ada yang ingin saya angkat itu di halaman 171, kita pindah ke sebelahnya langsung. Dari At-Tabarani, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Luqman berkata kepada anak-anaknya, wahai anakku, tetaplah kamu berada di majlis para ulama. Di mana ada ulama, kau selalu hadir di sana. Dan dengarlah petua para ahli hikmah. Ahli hikmah maksudnya ahli ilmu. Selalu dengarkan nasihat-nasihat mereka, kata-kata hikmah mereka, jadikan pegangan hidupmu. Sebab Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Sebagaimana menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Ini statement yang sangat hikmah sekali. Bagaimana seseorang itu selalu menjadikan orang-orang yang alim bersama, atau dia selalu bersama orang alim agar dia kena tampiasan ilmunya dan keberkahannya. Ya, apalagi kalau Allah SWT berikan taufik, dia bisa mengambil semua ilmu dari orang itu, luar biasa. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke poin yang kelima, bersanding dengan orang-orang saleh. Dikatakan ini adalah sumber yang paling penting dalam pendidikan Islam yang benar, kata penulis. Karena Allah telah menganjurkan kepada para pendidik dalam firman-Nya dalam surah Al-Kahfi ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana 'amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan senja hari, di mana mereka mencari wajah-Nya Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena menginginkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu menaati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya itu melewati batas. Potongan awal ayat ini yang kita maksudkan adalah, yang itu jadi saksi bahasan, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan senja hari, di mana mereka mengharapkan wajah-Nya. Maksudnya, selalu kamu bersanding dengan orang-orang yang soleh itu. Berdakwah, beribadah, sibukkan diri dengan mereka. Akan kita juga tersibukkan seperti mereka, walaupun kita mungkin tidak sampai tingkat keimanan dan ilmu mereka. Tapi mengikuti langkah ini sangat baik. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah mengatakan, dan jangan pernah justru kedua matamu teralihkan atau terpalingkan kepada orang-orang yang telah kami lalaikan mereka dari zikrullah. Jadi kita sibuk lihat mobilnya orang yang sibuk. Ada kadang-kadang orang subhanallah terlalu duniawi, duduk ngobrol 2 jam hanya ngobrolin masalah mobil dia. Apa ini mobil gue benar? Sudah merek ini, kualitasnya begini, selesai. 5 menit, 10 menit selesai. Untuk apa bicarain mobil 2 jam, 3 jam, semalam suntuk. Kadang-kadang orang bicarain masalah minuman berjam-jam, makanan. Untuk apa ini? Manfaatnya apa? Sudah selesai ini minuman, manfaatnya ini selesai. Karena orang beriman itu, orang yang menuntut ilmu itu selalu haus dengan ilmu. Ada informasi selesai, dapat ya sudah, dia pindah lagi, informasi apa lagi? Tidak usah, waktunya kosong, tidak ada gunanya. Karena kita memiliki banyak sekali kapasitas yang harus kita maksimalkan dalam diri kita. Di otak kita ini banyak sekali tempat-tempat yang lowong, yang kosong, yang belum dipakai. Pakai untuk menghafal, berpikir, hal-hal yang baik. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia ini ya. Ada gitu saya temukan orang, ngobrol lama, kadang-kadang hal yang tidak penting sama sekali. Subhanallah, tidak penting. Tidak ada manfaatnya buat dia dunia dan juga akhirat. Sampai Atha bin Abi Rabah rahimahullah berkata, semestinya seseorang antara kita malu kalau dia datang hari kiamat, sementara di buku amalnya tidak ada urusan akhirat, tidak ada urusan dunianya. Dunia pun tidak ada manfaatnya buat dia. Kena ngomong masalah makanan yang habis, minuman yang habis, untuk apa? Kecuali kita belajar tentang resep tertentu dan untuk masak mungkin. Tapi kalau hanya ngobrolin satu makanan, oh makanan itu enak, makanan ini enak, makanan itu enak, terlalu banyak buang waktu untuk itu. Apa gunanya? Pakaian sudah, beli yang satu cukup, cocok, beli, pakai, selesai gitu. Tapi sibuk dengan pakaian, kemudian dalam arti kata menghabiskan waktu yang banyak berjam-jam hanya bicarakan masalah itu. Kecuali dia tukang jahit, mungkin. Tapi kalau orang di majelis bicara masalah baju berjam-jam untuk apa? Kemudian dikatakan juga pendidik utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan juga agar kita pandai-pandai memilih teman-teman bagi anak-anak kita. Sebab hal itu, maaf, saya ulangi. Pendidik utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan juga agar kita pandai-pandai memilihkan. Tadi kalimatkannya saya lupa baca, karena itu penting ya, bersambung di sini. Kita memilihkan teman bagi anak-anak kita. Sebab hal itu memberi pengaruh yang sangat penting. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai teman. Hadis ini riwayat Abu Daud, nomor 4833, Tirmidzi 2379, Ahmad jilid 2 halaman 303 dan 334. Hadis ini, kata ulama, kembali kepada dua. Kembali kepada orang yang mau mencari teman, dan juga kembali kepada orang tua yang mau cari teman buat anaknya. Dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, kita yang harus mengatur anak kita. Berhenti diatur sama anak ini. Saya kadang-kadang sedih melihat ada bapak ibu lagi jalan di depan anaknya yang pandu. Anak 7 tahun mandu, orang yang 30-35 tahun. Ayah mau ini, ibu mau itu. Diatur sama anaknya. Sampai mau pergi kemanapun, jalan kalau hari Sabtu, Minggu misalnya, harus anaknya yang atur. Kenapa ini? Tidak boleh dibiasakan, berhenti ini. Ini kebiasaan buruk. Kita sebagai orang tua yang atur, walaupun dia nangis, tidak boleh. Dia tidak tahu jaraknya, dia tidak tahu biayanya, dia tidak tahu efek buruk dan negatifnya. Mungkin dia ajak kita ke satu tempat, kita tidak bisa sholat di sana. Dia tidak ngerti, dia tidak berdosa, kita berdosa. Mungkin kita ke sana buang-buang waktu, kita lihat maksiat. Tapi demi untuk anak, tidak boleh. Ini yang bahaya, anak bisa jadi masalah buat dia kalau begini. Enggak, kita yang atur. Nanti kalau perlu, anak yang sering tanya, ibu, ayah, kita mau kemana? Kita kesini, nak. Oh, saya mau kesini, enggak bisa, ikut ayah sama ibu. Biasakan. Bentuk mereka menjadi orang yang patuh sama kita. Memang Allah suruh kita membentuk anak-anak yang patuh sama kita. Jangan mereka yang mengatur. Karena kita lebih tahu, lebih dewasa, lebih punya pengalaman, lebih punya ilmu. Dan itu disebutkan dalam masalah ini termasuk persahabatan, pergaulannya, pendidikannya, sekolah, lembaga, ya, yang dia ingin interaksi. Kita yang atur semuanya. Bapak ibu harus tahu siapa nama teman-teman anaknya. Ya. Sama siapa dia berteman. Pengaruh itu luar biasa. Gitu. Ya. Pernah anak saya sekali pulang dari sekolah, kemudian berbicara di rumah. Pembicaranya itu aneh kalau menurut saya. Gitu. Tadinya semangat sekolah tiba-tiba, kayaknya sudah enggak mau sekolah, kayaknya sudah begini. Ini subhanallah baru ketemu satu kali sama temannya. Ada temannya rupanya lebih dominan dalam majlisnya pada saat dulu sama teman-temannya hanya terpengaruh. Enggak, saya bilang enggak bisa, harus kembali dan begini. Dengarin orang tua. Kalau enggak bisa ini, akhirnya dia jalan semaunya, dia rusak, dia enggak ngerti. Nama kita yang rusak, dia juga tidak tahu, dia belum tahu menjaga nama baik dia. Banyak efek-efek negatif kalau kita biasakan anak-anak yang memilih. Ya. Jadi harus berhenti masalah itu. Termasuk di sini adalah makna hadis. Selain kita pribadi kalau mencari teman orang baik, juga mencarikan teman yang baik buat anak-anak. Kita yang aturin temannya. Ya, itu penting sekali. Termasuk ini subhanallah kalau kita, Bapak Ibu biasakan ini. Nanti sampai pada tingkat anak kita kalau mau menikah, lalu kita bilang, nak nikah sama ini saja, dia akan mengatakan baik ayah, baik ibu. Dia enggak ada pilihan, memang dia mau sama orang tuanya. Bahkan dia enggak mau, terserah ibu sama ayah saja, saya menikah sama siapa. Itu yang luar biasa. Dibandingkan kita mau nikahkan sama orang soleh atau soleh, dia enggak mau. Enggak, saya maunya sama ini. Akhirnya nikah sama pemabuk, narkotika, dan segala macam hal. Itu bahaya sekali. Ada satu keluarga saya tahu, ya, itu menikahkan anaknya karena keinginan anak itu. Begitu diikuti menikah, ternyata berjalan cuma satu bulan baik. Setelah itu ketahuan laki-laki itu narkotika lah, masalah lah. Akhirnya orang tuanya menyesal, akhirnya sampai diceraikan, segala macam hal. Terceraikan, malulah orang tuanya. Anak ini tidak terlalu fikir. Dia masih belum sampai pada tingkat, oh iya, kita harus jaga nama baik ya. Bagi dia saya enggak cocok, selesai. Efek negatif enggak dipikirin. Orang tua yang mikirin masalah itu. Menjadi beban. Ini bisa membuka pintu durhaka kalau tidak ada udurnya. Ya. Juga hadis yang selanjutnya Abu Musa al-Ash'ari. Radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan mumtina. Sesungguhnya perumpamaan teman-teman soleh dengan teman-teman buruk, laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi akan memberi olesan minyak kepadamu. Kalau kau mampir ke toko minyak wangi, dia akan semprotin kan. Coba nih misalnya, minimal kita cium bau wanginya. Atau kamu bisa membeli darinya. Kau beli sesuatu dapat manfaat. Minyak wangi enak kita bawa pulang, cium wangi segala macam. Atau kamu mendapatkan aroma yang harum darinya. Minimal kalau kau tidak dioleskan pun, tidak dicobain, disemprotin, tidak dibeli darinya, kau kalau lewat di tokonya saja, wangi depannya. Itu perumpamaan teman yang baik. Lewat saja sepintas, oh, orang soleh ya, oh, orang soleh ya. Sudah cukup, kita seperti dapat wanginya dia. Kalau kita berteman sama dia, maka seperti kita sedang ya, diberikan sesuatu sama dia. Nasihat ke apa, ya, kita diteskan minyak wangi. Kalau kita coba belajar dari dia malah, ambil banyak hal, kita seperti membeli ilmunya, kita akan mendapatkan manfaat lebih besar. Karena sampai pulang pun kita akan bawa ilmu itu. Itu perumpamaan yang bijak dari Nabi SAW. Sementara kata beliau, pandai besi, orang yang biasa buat besi, ya, pedang, segala macam, terkadang membakar pakaianmu dan kamu mendapati bau yang tidak sedap darinya. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari, jilid 9, halaman 569-570 dan Muslim nomor 2628. Teman yang baik, kata beliau, Ada riwayat yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, "La tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi." Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bersahabat sesama jenis yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan baik ibadahnya. Dan jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini riwayat Abu Dawud nomor 4832, Tirmidzi 2397, Ahmad jilid 3 halaman 38 dan sanadnya hasan dan juga yang disahihkan oleh Ibnu Hibban nomor 2049. Perkataan Nabi SAW, janganlah engkau bersahabat, berteman kecuali dengan orang mukmin agar kau maksudnya bisa mendapatkan efek kebaikannya. Makna lainnya adalah, dan jangan kamu berteman dengan orang-orang yang buruk, karena kau akan terpengaruh juga dengannya. Kemudian makna jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa, artinya biasanya kita kasih makanan orang kan itu karena ada persahabatan ya. Kita traktir makan, jalan sama-sama. Jangan pernah menjadi temanmu jalan makan bersama kecuali orang-orang bertakwa. Karena kalau orang bertakwa, kita berikan makan, misalnya kita traktir, dia makin kuat beribadah, kita panen pahala dia. Tapi kalau ahli maksiat, lalu kita berikan makan, lalu dia tambah kuat bermaksiat, kita panen dosanya. Kata beliau, teman yang baik merupakan nikmat yang agung, yang soleh maksudnya, sebab dia akan selalu mengingatkanmu kepada Allah ketika alpa, membantumu ketika sedang berzikir, menolongmu ketika kamu butuh, memberimu ketika kamu meminta. Apabila kau ingin mengenali jati diri dan akhlak seseorang, maka lihatlah kepada teman-temannya. Jika teman-temannya orang baik, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan bila mana mereka adalah orang-orang buruk, maka dia akan terpengaruh dengan keburukan teman-temannya. Sebab setiap manusia selalu condong kepada teman gaulnya. Abu Hurairah menyampaikan sebuah riwayat radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW bersabda berhubungan dengan tadi paragraf itu ya, bahwasanya kita ya bisa menilai orang dengan teman-teman bergaulnya. Walaupun dia kelihatan baik, kalau teman-teman jalannya semua buruk, berarti dia buruk. Begitu tolak ukurnya. Karena tidak mungkin dia mau berteman sama mereka kecuali dia sama dengan mereka. Dan kalau dia berteman sama orang-orang baik, berarti dia juga orang baik. Ya. Walaupun ada kekurangan dari dia gitu. Karena dia mau coba memperbaiki diri dia. Kata Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu, "An-nasu ma'adinu kama'adini dhahabi wal fidda, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idha faqihu, wal arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minhu a'talaf, wama tanakara minhu akhtalaf." Manusia itu ibarat barang tambang, sebagaimana barang tambangnya emas dan perak. Yang terbaik diantara mereka pada masa jahiliyah, zaman jahiliyah akan menjadi yang terbaik dalam Islam bila mereka faham agama. Dan ruh-ruh adalah pasukan-pasukan yang disusun. Bila saling mengenal, maka saling rukun. Dan bila saling mengingkari, maka saling berselisih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 6, halaman 263 dan Muslim nomor 2638. Artinya, kalau kita mau tahu diri kita baik atau tidak, lihat kecenderungan kita bersahabat sama siapa. Kalau kita cenderung suka dengan orang baik, orang soleh dan soleha, berarti sudah ada potensi kebaikan dalam diri kita. Tapi kalau kita lebih suka bertemu dengan orang-orang yang buruk, fasik, maka berarti kita buruk sudah. Begitu tolak ukurnya. Karena memang kecenderungan jiwa itu ada. Dalam hadis ini dijelaskan, kalau jiwa itu baik, dia akan cenderung dengan kebaikan. Jiwa itu buruk, dia akan cenderung dengan keburukan. Bapak Ibu bisa nilai dirinya sendiri. Kalau kita ada cenderung dengan orang buruk, berarti kita harus segera minta tolong kepada Allah, ditinggalkan dari mereka, dijauhkan, kemudian kita beralih kepada orang-orang yang baik. Mirip sebenarnya dengan makanan yang enak, nikmat, wangi, dengan makanan yang busuk. Kalau kita cenderung memakan yang busuk, berarti jiwa kita gak baik. Kok bisa mau makan yang racun, udah rusak. Tapi kalau jiwa kita masih mau makan yang baik, maka berarti kita baik, seperti itulah. Kita mau kesehatan, gambarannya seperti itu. Kemudian dikatakan oleh penulis ini, Ibnu Abdissalam berkata, yang dimaksud saling ta'aruf atau saling kenal dan tanakur, saling mengingkari dalam hadis. Kalau jiwa itu sama-sama baik, pasti mereka akan saling berkumpul. Dan kalau mereka tidak cocok atau saling mengingkari, maka akan berpisah. Adalah kesamaan dan perbedaan dalam karakter dan sifat. Sebab seseorang bila berbeda sifat akan saling berbeda dan tidak bisa bertemu. Sesuatu yang tidak diketahui akan diingkari karena tidak ada pengetahuan. Maka ini bagian dari ungkapan majaz tashbih atau sesuatu yang tidak selaras mirip dengan sesuatu yang tidak diketahui, dan yang selaras mirip dengan yang diketahui. Ibnu Jauzi berkata atau berkomentar tentang hadis di atas bahwa barang siapa yang timbul kebencian dalam hati terhadap orang baik dan orang soleh, hendaklah dia mencari sumber penyebabnya, lalu berusaha untuk melenyapkannya dan mengikis habis sifat tersebut atau sebaliknya. Artinya, kalau tiba-tiba teman-teman kita benci dengan seseorang yang soleh, tanda tanya, kenapa kita benci dia? Was-was syaitan pasti, enggak mungkin. Orang itu dekatkan diri kepada Allah, tiap hari dia ibadah kepada Allah, lalu kita benci, aneh. Jadi kan? Apalagi kalau dasarnya kita dinasihati oleh orang, lalu kita enggak mau terima. Ada orang begitu, subhanallah. Dinasihatin, kamu salah begini, akhi, ukhti, baik lagi. Dia merasa dihina, padahal sedang dinasihati. Lalu kemudian dia sengaja mencari-cari kesalahan orang. Ini masalah. Aneh ini. Makanya dikatakan dalam pepatah, ini tentu disebutkan di waktu-waktu kita ya, belum lama. Statement para orang-orang hikmah mengatakan, kalau ada orang yang sedang mengingatkanmu tentang satu kesalahanmu, maka jangan jadikan dirimu seperti orang yang sedang terganggu dengan jam beker yang membangunkan di pagi hari sehingga dia merusaknya. Tapi orang yang bijak justru dia jadikan jam beker sebagai tempat dia berterima kasih karena dia, jam beker itu telah membangunkan dia untuk beraktivitas. Ada orang begitu kan? Kalau dinasihatin, ada orang terima, oh iya ini peringatan. Walaupun pahit buat dia, oh ini pasti baik buat saya karena memang ternyata saya salah misalnya. Ada orang tidak. Begitu dia dinasihatin karena dia salah, dia pakai uang yang salah kah, dia melakukan perbuatan yang salah kah, atau apa saja ini, malah marah. Malah merasa terhina. Lalu kemudian dia coba cari kesalahan yang lain. Ini keburukan di atas keburukan. Pepatah bahasa Arab mengatakan al-khashafan wa su'akila. Khashaf itu kurma yang kering dan rusak. Ya. Su'akila dan keburukan timbangan. Jadi orang Arab mengeluarkan istilah ini kalau ada dua keburukan berkumpul. Misalnya ada penjual kurma. Udah kurmanya jelek, timbangannya kurang lagi. Itu diistilahkan itu. Al-khashafan wa su'akila. Sudah kurma buruk, timbanganmu lagi buruk. Ini ditarik kepada semua aktivitas. Ada orang begitu, subhanallah. Sudah akhlaknya buruk. Tidak punya kedudukan juga di masyarakat. Terus kemudian sengaja juga melakukan perbuatan yang salah. Makin memburukkan diri dia. Makin memburukkan diri dia. Selanjutnya, Ibnu Jauzi berkata, tadi tentang hadis di atas ya. Sudah kita bahas itu. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Almaru ma'a man ahabba." Seseorang akan bersama siapa yang dia cintai. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 10 halaman 462 dan Muslim nomor 2641. Apabila seorang anak, kata beliau, mulai daripada hadis di atas, diarahkan agar mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama Allah dan Rasulnya. Karena kan kata Nabi SAW, seseorang sesuai dengan atau akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita sebagai orang tua sudah menanamkan dalam diri kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, mendahulukan semua dari pilihan-pilihan kita pribadi, begitu juga kita tanamkan pada anak-anak. Kata beliau, apabila seorang anak diarahkan agar mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama Allah dan Rasulnya. Tapi bila dia menjadi pecinta pemain sepak bola, seniman, penyanyi, atau orang fasik atau kafir, maka dia bersama mereka. Siapa yang senang menyerupai orang-orang kafir, maka akan bersama mereka. Sementara siapa yang mencintai orang-orang saleh, maka dia akan bersama mereka dan selaras dalam sifat dan karakter. Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, jangan bertanya tentang seseorang kepada dirinya, tapi tanyalah kepada temannya, karena setiap orang selalu mengikuti temannya. Apabila kamu berteman dengan seseorang, maka bertemanlah dengan yang terbaik, dan jangan berteman dengan yang celaka, sehingga dia akan mencelakakanmu. Saya pernah kasih contoh itu, kalau antum di kantor berteman dengan orang yang berprestasi, tadinya masuk sebagai pegawai biasa, sekarang sudah jadi manajer atau GM atau apa saja jabatannya, maka dia berhasil. Misalnya dalam 2-3 tahun kita berhasil. Kita kalau berteman sama dia, tanyakan kiat-kiat suksesnya, kita akan bersama dengan dia. Tapi kalau kita berteman dengan teman kantor yang suka bolos, malas, pekerjaan tidak selesai, surat-surat peringatan SP-nya datang dianggap remeh, maka kita akan bersama dengan mereka, kita anggap remeh. Kita berteman sama orang-orang yang pintar di sekolah, kita akan sama dengan mereka pintar. Kita berteman dengan orang-orang yang malas, kita akan malas bersama mereka. Ada orang, subhanallah, temannya tidak lulus juga dia. Saya pernah bertemu dengan seseorang, prestasinya Masya Allah dalam pendidikan, ya, di sebuah kampus. Kemudian 1-2 tahun kemudian jadi buruk. Saya sempat tanya, bagaimana prestasi sekolahnya, kok bisa dari itu naik turun? Dia bilang setelah berteman sama orang-orang ini, Ustaz. Dia tunjuk teman-temannya ada situ. Mereka sambil tertawa sebenarnya. Tapi bagi saya, jawaban itu mungkin dari lubuk hatinya. Dulu dia suka menghafal, sekarang berteman sama teman-teman ini, sudahlah, enggak usah terlalu hafal, sudahlah, enggak usah begini-begini, nanti gampang, selalu gitu. Kalau teman-teman yang begini menganggap remeh, jangan diajak sebagai teman. Tapi kalau ada orang yang serius, kita bicara sesuatu, oh ya benar tuh, jangan, oh ya benar tuh, harus begini, itu positif. Tapi kapan ada teman kita selalu anggap remeh, sudahlah, enggak apa-apa, sudahlah, padahal bahaya, enggak boleh, jangan. Jadi kita harus hati-hati dengan masalah seperti ini. Kembali statement yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Saya mencintai orang-orang saleh, walau aku tidak seperti mereka, agar aku mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi aku berteman sama orang saleh, walaupun aku belum sampai pada level mereka. Sebab aku yakin dengan itu pertolongan mereka akan datang kepadaku. Jadi misalnya mengingatkan, menasihati, dan di akhirat bisa menolong di timbangan amal, menyelamatkan dari neraka, karena orang-orang saleh punya syafaat. Aku benci terhadap orang yang dagangannya maksiat, walau kami sama dalam barang dagangan. Artinya, aku coba tanamkan dalam diriku, kalaupun ada orang berbuat maksiat, aku pun buat maksiat, aku benci sama maksiat itu. Karena sebenarnya itu perbuatan salah. Ada orang begitu, mungkin dia merokok, tapi dia benci rokok itu, dan dia berusaha meninggalkan, dan dia tidak mau anaknya menciumnya. Dia enggak mau anaknya melihat. Dia pergi ke teras jauh, dia pergi kemana. Saya pernah lihat ada seorang bapak begitu. Saya tanya, kenapa? Saya enggak mau anak-anak melihat. Saya tahu ini salah. Itu masih mending gitu loh. Dibanding, jadi dia memang benci perbuatan itu sehingga dia tidak mau. Ada orang tidak. Depan anaknya, depan istrinya. Sampai kemarin saya waktu di Jerman ketemu sama satu orang. Orang mu'allaf. Suami istrinya orang Indonesia. Rupanya saya tidak. Dia kebetulan ngantar kami bagi kendaraannya. Kemudian dia masih merokok. Terus tanya masalah rokok ini gimana gini. Saya berikan sebuah statement membuat dia berpikir gitu. Saya sempat bilang, kalau seandainya Anda menganggap rokok ini baik, coba berikan kepada istri dan anak. Mau enggak? Beli 3 bungkus bagi-bagi. Anak kasih juga. Istri seperti kalau kita beli permen, beli es krim. Enggak mau. Enggak, kata enggak mau itu, satu hal fitrah sebenarnya menganggap itu tidak baik. Sudah cukup itu sebuah fitrah manusiawi. Supaya bisa secara rasional dia meninggalkan itu. Salah seorang ulama salaf mengomentari ucapan beliau, Imam Syafi'i berkata, engkau mencintai orang-orang saleh dan engkau termasuk di antara mereka. Dan cinta terhadap suatu kaum akan menyusul dengan jemaahnya. Engkau membenci dagangan maksiat mereka, maka Allah melindungimu dari barang dagangan tersebut. Maksudnya, Imam Syafi'i kan pernah ucapkan kalimat ini. Sampai Imam Syafi'i meninggal, ada satu ulama datang menanggapi statement beliau. Mengatakan Imam Syafi'i dengan perkataannya itu Allah berikan. Jadi kata beliau, engkau mencintai orang-orang saleh, maksudnya engkau hai Syafi'i, waktu hidupmu dulu kau suka orang-orang saleh dan engkau termasuk di antara mereka, maka Allah jadikan kau orang saleh sekarang, namamu harum, orang taunya kau orang saleh, mazhabnya diikuti. Dan cinta terhadap satu kaum akan menyusul dengan jemaahnya. Maksudnya karena kau cinta orang-orang saleh, kau sekarang termasuk golongan orang-orang saleh itu. Engkau membenci dagangan maksiat mereka. Engkau mengatakan tadi kan Imam Syafi'i bilang, dan aku membenci barang dagangan orang maksiat, walaupun aku punya dagangan yang sama, ada keinginan juga buat dosa. Maka kata orang ini, engkau hai Syafi'i, membenci dagangan maksiat mereka, maka Allah melindungimu dari barang orang atau barang dagangan tersebut. Bertakwalah kepada Allah, kata penulis, wahai para pendidik, dan memilih dalam memilikan sahabat bagi anak-anakmu. Karena seorang pendidik harus memilikan bagi anak-anaknya sahabat yang terbaik, seperti memilikan jenis makanan dan pakaian yang terbaik dan terindah. Jadi paragraf ini yang selalu saya bilang ya, jangan kasih anak-anak milih, jangan kasih anak-anak milih makanan, minuman, pakaian bapak ibu yang pilih, mau warnanya, mau jenisnya, mau bentuknya kita yang pilih. Dan tentu kita sesuaikan dengan syariat, yang halal, pakaian yang halal, dan biar dia ikut. Jangan kasih pilihan kepada mereka, karena itu berbahaya, mereka enggak faham. Berhati-hatilah dalam sikap menjadikan orang-orang kafir, musyrik, dan fasik dari kalangan pemain sepak bola, seniman, penyanyi, dan pemain musik sebagai idola dan panutan anak-anak kita. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti segolongan dari orang-orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Jadi berdiskusi, berteman sama orang kafir ini dilarang. Kenal boleh. Permasalahannya adalah mereka pasti jalan dengan agama mereka. Walaupun mereka sukses, misal ada seorang pengusaha sukses, tapi orang kafir. Kita sebagai muslim enggak usah kita tanya dia untuk apa. Tanya figuritas muslim yang sukses. Dan kita tidak kehabisan figur. Cukup Nabi Muhammad SAW sebagai figur. Terlalu banyak contoh dalam kehidupan beliau. Rumah tangga, sosial, ekonomi banyak. Dalilnya wahyu lagi. Mau dilengkapkan lagi, ada puluhan ribu sahabat Nabi. Yang kaya raya, Abu Bakar, Uthman, Abdurrahman ibn Auf, dan seterusnya orang-orang kaya. Orang-orang yang pejuang, pemberani. Banyak sahabat Nabi yang pemberani. Orang-orang yang ahli perang. Orang-orang yang ahli kehidupan, orang yang suka bersedekah. Orang yang semua ada. Kalau kita bertanya pada orang kafir, maka misal dia menggunakan sistem ribawi. Dia menggunakan sistem haram. Maka dia akan ceritakan kepada kita, seperti ini loh caranya bisnis itu. Maka kita akan terpengaruh. Kan seperti itu. Jadi menjadikan, kenal mereka boleh. Tapi menjadikan idola enggak. Sampai di sini penulis menekankan masalah pemain bola misal. Kenal iya. Oh iya tahu ada pemain bola begini. Tapi idola enggak. Karena kalau jadi idola mereka orang kafir. Akhirnya dia pasang tato, kita juga tertarik mau pasang tato. Dia cukur rambutnya begini, kita akan ikuti. Dan ini yang kata Nabi SAW, mentasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan mereka. Lama-lama nanti kita akan ikuti makanan favoritnya. Dia minum khamar, kita minum khamar juga. Otomatis. Akan mau coba, akan mau begini. Dipasanglah poster dia besar-besar di kamar. Dan seterusnya. Kenapa teman-teman, salahnya apa? Kalau anak-anak kita alihkan ke agama, kenapa? Kenapa kalau yang kita ceritakan kisahnya para nabi-nabi? Kisahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, kenapa? Kenapa kalau mereka tidak kenal seniman barat? Kenapa kalau mereka tidak kenal ilmuwan barat yang maksudnya yang memang seperti para filosof misalnya yang pikiran mereka ateis, tidak mengenal Tuhan? Kita tidak butuhkan semua itu. Saya pernah jelaskan ya, mayoritas ilmu pengetahuan sekarang pun itu berkembang dari kalangan muslimin. Cuma ditutupi oleh ahli-ahli sejarah. Saya pernah jelaskan itu. Seperti Abbas bin Akhnas rahimahullah, orang yang terkenal pertama menemukan teori pembuatan pesawat terbang. Diterjemahkan bukunya oleh dua orang anak anak muda dari Inggris, orang non-muslim, lalu kemudian dianggap mereka yang menemukan teori itu. Kemudian ada juga Al-Jaziri yang menemukan aliran listrik. Kita tahu Thomas Edison, ternyata dia ditemukan dalam buku-buku sejarah Islam, memang dia menemukan pertama aluran listrik itu. Ya, adanya keaki, positif, negatif, dan seterusnya. Itu ada teori-teori dan ada peninggalan mereka, bukan tidak ada. Bahkan pemerintah Spanyol sekarang masih menyimpan peninggalan-peninggalan mereka karena mereka berkembang di sana. Ada yang mengembangkan teori-teori rumus matematika, tapi mereka tidak bisa hapus namanya, diistilahkan dengan Al-Jabbar. Itu pemiliknya namanya Abdul Jabbar, seorang muslim. Dan banyak sekali. Cuma sayang kita hilang dari sejarah itu, kita tidak tahu, kita tidak ikuti lagi sehingga kita lupa. Bahkan banyak figur-figur tokoh Islam dijadikan sebagai momok yang menakutkan. Zombie bagi bapak ibu itu serem atau tidak? Hah? Fahamnya zombie itu apa? Pengisap darah, syaitan ya. Sudah tahu belum zombie itu seorang mujahid muslim dari Afrika. Karena dia dulu paling banyak mengalahkan, membatalkan serangan-serangan pasukan salib. Oleh orang-orang salib ini disebarkan kalau zombie itu momok yang menakutkan. Padahal itu nama seorang tokoh. Ya. Teman-teman saya sarankan nonton cuplikan YouTube. Ada seseorang yang bernama Jihad Turbani. Ya. Ditulis saja Jihad Turbani, ada puluhan episode dia. Anak muda ini dari Palestina, seingat saya umurnya masih 32 tahun. Tapi dia coba mengungkap itu. Ini loh, sejarah ini yang kita punya. Mereka dustakan, mereka balik dengan ini. Begitu, didatangkan sama dia. Dan sudah ada tulisan bahasa Indonesia. Walaupun dia dalam bahasa Arab. Orang ini perlu kita ikuti kisahnya. Karena saya coba ikuti cuplikan di YouTube itu. Masya Allah gitu. Saya lihat banyak sekali hal yang diungkap sama dia yang sangat ilmiah. Terutama termasuk juga ilmuwan-ilmuwan muslim yang paling banyak. Ya, sampai sekarang petah yang paling diakui adalah seorang muslim dari Turki dulu, dari Tukul Uthmani, pemilik petah dunia yang paling baik adalah dia. Tapi enggak ada yang kenal namanya orang-orang muslim. Dikenal tokoh-tokoh orang non-muslim. Jadi seakan-akan kita kehilangan figur, padahal sebenarnya kita kaya dengan figur itu. Kita tutup dengan ini, tentunya ini statement yang terakhir dalam bab kita masalah sumber dan pedoman pendidikan Islam. Insya Allah kita akan datang, masuk nanti di Kamis akan datang, bab keempat masalah ibadah ya. Saya akan bacakan sampai habis dulu baru kita sholat insya Allah. Kata beliau, saya ulangi, bertakwalah kepada Allah wahai para pendidik dalam memilihkan sahabat bagi anak-anakmu. Karena seorang pendidik harus memilihkan bagi anak-anaknya sahabat yang terbaik. Dia yang pilih dan harus, bukan anaknya yang pilih. Seperti memilihkan jenis makanan dan pakaian yang terbaik dan terindah. Berhati-hatilah dari sikap menjadikan orang-orang kafir, musyrik dan orang fasik dari kalangan pemain sepak bola, seniman, penyanyi dan pemain musik sebagai idola dan panutan anak-anak kita. Karena Allah SWT telah berfirman, yang tadi sudah kita baca ayatnya ya, saya ulangi lagi. Ya alladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yurdukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kalian mengikuti segolongan dari orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi dan Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kamu atau kalian menjadi orang-orang kafir setelah kalian beriman. Al Imran ayat 100. Maksudnya, tahap demi tahap kita akan terpengaruh nanti kepada kehidupan mereka. Wahisan pendidik yang beriman, sesungguhnya umat kita telah sampai pada kondisi yang sangat memilukan akibat tradisi ikut-ikutan dan menyerupai orang-orang kafir dan tidak bermoral. Mereka mencekoki kita dengan berbagai kotoran dan racun, baik dari sisi akidah, pemikiran maupun budaya. Sementara mereka juga menyalakan api peperangan dan permusuhan serta kebencian, sehingga mereka berusaha mengacak-acak persatuan kita, memecah belah kerukunan kita, dan mereka menebarkan di muka bumi ini atau di bumi Islam yang tercinta ini berbagai macam racun busuk dan pemikiran yang menghancurkan dan merusak. Selalu apa yang tersebar di barat tersebar di kita. Tiba-tiba saja. Cuplikan film kah, cerita kartun kah. Jadi apa yang membentuk karakter buruknya orang-orang non-muslim terbentuk pada anak-anak kita. Kita juga orang tua dukung itu. Berikan tas, berikan pulpen, berikan buku tulis. Semua gambarnya tokoh-tokoh yang aneh-aneh. Ya Spiderman, ya Batman, ya gak masuk akal, ya. SpongeBob dan yang lain, ya. Itu subhanallah, kartun SpongeBob itu di beberapa negara Eropa dilarang diputar. Itu spon, pembersih, piring. Dibuat supaya cerita. Masuk dalam air, apa yang ditangkap sama anak-anak kita? Ilmu apa yang didapat dengan kartun itu? Ya. Kosong, gak ada sama sekali. Berhati-hatilah wahai para pendidik, engkau bersama keluargamu menjadi target mereka. Musuhmu tidak tidur sekejap pun. Maka bangunlah demi anakmu dan pantaulah kebiasaan anakmu dari mulai perkara kecil hingga yang besar. Dan perhatikanlah teman-teman anakmu, telitilah pemikirannya dan curahkan pemikiranmu atau fikiranmu untuk keluargamu. Serta ajaklah masuk terus berpegang teguh dan komitmen terhadap agama Allah. Jagalah mereka dari keburukan dan azab neraka sebagaimana engkau menjaga dirimu darinya. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhannas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amaru wa yafaluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Pendidikan agama, bentuk karakternya, pilihkan teman-teman yang baik. Yang bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.